Masirkan saya Sulaiman. Ayo marja. Sulaiman bin Daud al-Qayalisi. Apakah Sulaiman bin Daud al-Syadakuni? Mana yang lebih cekap? Sulaiman bin Daud al-Qayalisi. Dengan Sulaiman bin Daud al-Syadakuni. Al-Syadakuni. Mana yang lebih cekap ya Sulaiman? Apa Sulaiman? Apa ya Lih? Fasyadakuni mahaluk. Sahal. Man Arab? Selain Arab. Fasyadakuni ikhwan. Hafiz. Hafiz. Farah yang hafiz yang hafalah yang banyak. Tapi dia ini kan abidin azakumullah. Ditutup oleh para ulama dengan dusta. Hafiz wa muntaham al-kadhib. Subhanallah ya ikhwan. Sulaiman bin Daud al-Syadakun ini hafalan yang semakin kuat dibarengi dengan tindakan yang kurang tepat. Beliau ini ya ikhwan termasuk pecandu khamr. Syarif al-Qawar. Tamam. Hafiz. Makanya luar biasa. Sifat berafalan. Tapi dia punya khamr ini. Syarif al-Qawar ini. Sehingga para ulama dengan beberapa macam alasan yang disebutkan sama mereka, mereka mengatakan bahwa punya Sulaiman bin Daud al-Syadakuni muttaham bil-kadzib. Lagi mengatakan makruh. Aham syaih dia bahaya. Dari sini wa Nabi bin Azzaikumullah menunjukkan tidak cukup hanya dengan hafalan rawi. Tetapi harus ada yang namanya keadilan secara rawi. Adalah terluas. Rawi itu harus adil. Jauh dari kedustaan. Jauh dari kefasikan. Jauh dari kebid'ahan. Tamam. Allah. Abu Zakiyah Aus dan Khazraj disebut dengan Bani apa? Disebut dengan Bani apa ya Abu Zakiyah? Innaka Abu Ibrahim. Ayo. Khailah. Salah penyebutan. Innaka Abu Ibrahim. Aus dan Khazraj disebut dengan Bani apa? Failah. Dengan Qaf. Failah. Bukan Khailah. Qaf. Failah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab. حدثنا أبو اليمان ما اسمه يا إمام حكيم وهمت يا إمام ما اسمه يا زين نيسو حفظ الله كما سبت كان قرنا شعيب لا أبو اليمان نما يجب أنا يوسف أبو إبراهيم Abu Mas'ud. Iya berlalu. Indah wahyu. Alif. Muhammad. Nama Muhammad. Allah tak. Iya dari kapten. Syekh Allah. Indah Abdurrahman. Al-Hakam. Bukan Hakim. Al-Hakam. Jadi nasir. Ini pula boleh lewat ya kawan. Abu Yaman An Shu'aib An Zuhri. Abu Yaman An Shu'aib An Zuhri. Ini sila yang terus lewat. Sehingga jangan sampai lupa. Abu Yaman namanya Al Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Shu'aibun. Shu'aib bin man ya kawan? Masma bihi Abu Musa. Abu Dinar. La la la la la. La. Syaib bin Man. Halo Usama. Arif. Syaib ibn Abi Hamzah. Mas Mabis. Abu Hamzah dunia ya. Bapaknya namanya siapa? Ayah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Siapa nama bapaknya Syu'aib ini? Syu'aib bin Dinar. Bukan Abu Dinar. Syu'aib bin Dinar. Dan Dinar namanya Abu Hamzah. Qala anil Zuhri. Inna Ja'far. Mas Zuhri. Muhammad ibn Muslim. Inna Zaid. Muhammad bin Muslim. Salata. Man hum? Muhammad bin Muslim Aradika. Sebutkan. Adil. Ini apa? Masih ingat? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ada. Ma halu? Baif Allah kejab, sejal Allah. Siapa imam? Yang kedua. Hanif Muhammad ibn Muslim bin Tadrus Mahal. Kok mudhalak itu iya? Orang itu jangan dikatakan mudhalak. Mudhalak itu pembahasan mustalah hadisnya. Kalau orang bukan mudhalak. Selamat. Kalau mudhalak simakul ya. Saduk mudhalis. Yang mudhalak Saduqun mudhalal. Yang ketiga ya Hanif. Sahal. Sahal. Loh bukan Pak. Sekarang Muhammad bin Muslim bin Hajjaj. Anaknya Imam Muslim. Bukan. Bukan. Ada yang tahu? Muhammad bin Muslim bin Hajjaj. Mahal ya Pak. Baik. Baik. Allahu Akbar. Mahalu ya Balagiyah. Abu Amr. Abu Hasan. Abu Rahman. Lewat ini, bola balik ini. Abu Rahman. Akhir. Khair. Majhul. Bukan baik ya. Baif lain dengan majhul. Majhul hal. Qala akhbarani Abu Idris. Abu Idris Al-Qawlani. A'idullah Ibn Abdillah. Namanya A'idullah bin Abdillah ya Pak. Dan beliau lebih dikenal dengan julukannya, dengan kunyahnya. Abu Idris Al-Qawlani. Namanya A'idullah bin Abdillah. Min A'imat Syam. Anna Ubar ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Ubar ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana syahida Badra. Dan Ubar ibn Samit ini termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar. Disebutkan yang ala fitina azakumullah kalimat seperti ini wa kana syahida Badra, dikarenakan keistimewaan para sahabat yang ikut menyaksikan perang Badar. Perang Badar perang pertama dalam Islam, dan orang-orang yang ikut dalamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, katanya Allah. Dikatakan kepada Abu Badar, silakan kalian berbuat semau kalian. Aku telah mengampuni dosa ke kalian. Hadza ayyuhal. Sehingga Abu Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, mereka betul-betul memiliki manzilah azimah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, di hati Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain. Nah, Ahlul Badar, mereka inilah yang menjadi majlis majlis syura, majlis musyawarahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan rata-rata yang menabidin azakumullah, rata-rata para sahabat yang ikut perang Badar, mereka termasuk kibar as-sahabah, pembesar-pembesar sahabah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Hal dan kemudian zaman Umar dikenal dengan istilah syuyukh badrin, para syekh-syekh, orang-orang tua yang ikut perang Badar, dimuliakan itu. Sehingga sering kali disebutkan dalam hadis atau yang lainnya, kalau ada seorang sahabi yang ikut perang Badar, disebutkan keutamanya, wa kana syahida badra. Wah. Nah, ya Pak. Sehingga prinsipnya kita kaum muslimin ialah meyakini keutamaan mereka, bahwasanya Ahlul Badar memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam. Namun ikhwanabidin azakumullah, kita tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan dalam mencintai mereka sampai pada tingkat menempatkan mereka bukan pada tempatnya, seperti kita berwasilah berdawasul dengan Ahlul Badar yang telah meninggal dunia. Agamanya juz. Tidak boleh, ikhwan. Termasuk perbuatan bid'ah. At-tawassul ijahil salihin. Termasuk perbuatan bid'ah. Sehingga, ikhwan abidin azakumullah, apa yang ma'ruf dikenal di kalangan kaum muslimin dengan istilah salawat badriyah. Salawat badriyah. Wahada salawat mubtada'ah. Termasuk salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat ikhwan termasuk perkara ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi fiha ashra." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang salawat kepada aku sekali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji dia 10 kali dengan salawat." Tamam. Ibadah ya ikhwan, sehingga yang namanya ibadah harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan harus sesuai dengan bimbingan beliau, dengan contoh beliau. Maka salawat dalam bersalawat kepada beliau sallallahu juga harus sesuai dengan bimbingan beliau pula, dan telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana cara kita bersolawat kepada beliau, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ashahu hadis salawat, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang biasa dibaca oleh kaum muslimin dalam tasyahud mereka ketika salat, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Hal itu sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hal itu sahih ya ikhwan. Sehingga kalau kemudian diadakan lagi salawat-salawat yang baru, salawat-salawat yang lainnya, harus menggunakan dalil. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Sahih atau dhaif? Wah. Kalau tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, ada hadis tapi dia dhaif, maka salawat-salawat yang seperti ini kana bitina azakumullah, termasuk salawat-salawat yang beda, salawat-salawat yang muhtadah, yang tidak akan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi khana bidina azakumullah, kalau di jalannya ada unsur-unsur kemungkaran seperti yang terdapat dalam surat Basriyah. Di situ khanafitina azakumullah terdapat tawassul dengan jahun Nabi, bertawassul dengan Nabi SAW yang sudah meninggal dunia, bertawassul dengan ahli Badar yang telah meninggal dunia, dan ini termasuk perbuatan yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Karena tawassul yang diperbolehkan ialah tawassul menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tawassul dengan amal-amal soleh kita, tawassul dengan doanya orang yang soleh, yang hidup, yang hadir mendengarkan omongan kita, dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hala jaih. Ada pun tawassul dengan orang-orang mati, hala syirik. Tawassul dengan jah, kemuliaan, martabat Nabi atau orang soleh, ahli Badar, ahli misalnya, fahadha bid'ah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rasul. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan dapat contoh dari kami, maka dia tersolat. Dalam surat Qadar ya ikhwan, ada tawassul dengan Nabi. Tamam. Wa bil hadi rasulillah. Salawat yang ada unsur tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Dan di akhirnya dikatakan fi ahlil badri ya Allah. Hakata ikhwan. Ayo. Tamam. Hadza ya kaum muslimin, ada unsur tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Ahlul Badar dalam keadaan mereka sudah meninggal dunia. Ahlul Badar telah meninggal, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah meninggal dunia. Maka tidak diperkenankan bertawassul dengan orang-orang mati. Hadza bid'ah. Jangan cuma semata-mata pinter sholawatan, pinter tembangan. Nah, lihat bagaimana sholawatnya, sahih atau tidak, sunnah atau bid'ah. Kalau sunnah, kerjakan dengan tanpa ragu-ragu. Dan kalau bid'ah, maka jauhkanlah diri anda, lesan anda dari mengucapkannya. Apalagi sholawat-sholawat yang lainnya, banyak sekali sholawat-sholawat yang isinya Allah musta'an, tidak hanya tawassul dengan Nabi, bahkan isinya itu mensifati Nabi kita Muhammad SAW seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholawat nariyah, sholawat nariyah, seperti demikian sholawat apalagi abadiyah, macam-macam sholawatnya ya. Wala bid'ah wa syirik. Allah musta'an. Maka kaum muslimin yang di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memuliakan Nabi Badar, mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang melanggar sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La mauhad. Tantabihu. Perhatikan ini wahai kaum muslimin, sehingga semua ucapan kalian, perbuatan kalian harus disesuaikan dengan sunnah Rasul. Jangan semata-mata dengar kiai kalian mengajarkan demikian, atau mbah kiai kalian mengajarkan demikian, atau kebiasaan kalian demikian, atau disebutkan dalam kitab kuning kalian, atau misalnya, jangan semata-mata demikian, tetapi kamu cocokkan, sesuaikan dengan ayat, dengan hadis, dengan sunnah Rasul. Ayat adalah hujjah, hadis ialah hujjah, dan itulah perkaranya kaum muslimin. Ayat Quran, hadisnya Rasulullah yang sahih, betul lagi yang lain. Ada pun kitab kuning, perlu dicek lagi. Kain kuning, kitab hijau, kitab putih, kitab hitam, semuanya harus dicek kembali. Ucapannya kiai, ucapannya dai, ucapannya ustaz, itu semuanya harus dicek kembali dan sesuaikan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sesuai dengan sunnah, amalkan. Kalau tidak, maka tinggalkan siapapun yang ngomong itu. Walaupun dirinya mengaku sebagai wali, walaupun dirinya mengaku sebagai orang yang saleh, walaupun kalau melanggar sunnah, maka tidak diamalkan. Wa huwa ahadun nuqaba ilailatul aqabah. dan beliau termasuk salah satu nuqaba naqib orang-orang pilihan Ansar pada malam Aqabah. Yakni sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bayatul Aqabah al-ula, ada pula bayatul Aqabah tsaniyah. Dan mereka ini kana bidina atakumullah, ialah orang-orang yang mulia dalam Islam dikarenakan mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau, siap untuk membela beliau, siap untuk menjadi pelindung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia iman. Semoga mulia seperti ini disebutkan dalam terjemahnya para sahabat. Ahadun nuqaba wa hakala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, wa hawlahu isabatun min ashab, dan sekedar beliau ada sekelompok dari sahabatnya. Kata beliau, bayuni ala alla tushriku billahi syai'a, bayatlah aku atas perkara-perkara berikut, alla tushriku billahi syai'a, kalian jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wala tasriqu, kalian jangan maling, jangan mencuri. Umum ya, bro. Maling kambing, maling ayam, hatta maling sempak tadi. Apa? Wala taznu, kalian jangan berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, dan kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan kalian jangan mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan di depan tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Maksudnya kedustaan yang sungguhnya ada pada diri dia yang dusta ya ikhwan. Tapi kemudian dia menisbahkan dusta tadi dituduhkan kepada orang lain. Wala ta'su fi ma'ruf, dan kalian jangan bermaksiat dalam perkara ma'ruf, baik bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun bermaksiat kepada para penguasa. Tidak boleh bermaksiat kepada mereka fi ma'ruf dalam perkara kebaikan. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa di antara kalian yang menunaikan bayat tadi, perkataan di atas, maka pahalanya atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asaba min dhalika syai'an, dan barang siapa yang melakukan perbuatan di atas sedikit pun, baik syiriknya, mencurinya, zina atau yang lainnya, fa'uqiba fi dunya, kemudian fi'qab dihukum dunia, bahwa kafaratun lah, maka ini kafarah bagi dia. Wa man asaba min dhalika syai'a, dan barang siapa yang melaksanakan perbuatan di atas sedikit pun, sedikit saja, thumma satarahu Allah, kemudian ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dihukum di dunia ini, fahuwa ila Allah, maka itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, insya'afa anhu, kalau Allah menghendaki Allah ampuni dia, wa insya'afabah, kantan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menghukumnya. Fabayana wa ala dhalik, kata Abu Musawir, maka akan membayar beliau atas perkara-perkara yang di atas. Kalimat fa'uqiba fid dunya, kala bin Allah, terkait dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga itu kalimat ukhuwah dunia, yakni bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sini khana bidina azakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab tanpa judul. Bab tadi. Yakni untuk menjelaskan terusan bab yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan orang-orang Ansar. Ya, Ustaz. Karena bab yang sebelumnya ialah bab alamatul iman hubbul ansar, tanda-tanda keimanan ialah mencintai orang ansar. Sehingga bab yang berikutnya ini yang dikatakan bab saja masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Dibawakan hadis ini pada bidin a'udzakumullah oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan satu di antara keistimewaannya sahabat Anfar. Di mana Ubar bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu Ansari. Lihat orang Ansari. Dan di sini wa bidin a'udzakumullah ada tiga kemuliaan. Yang pertama, Syahidah Badra. Beliau Ubar bin Samit dan sahabat Ansar yang lainnya menyaksikan perang Badar. Mulia, mulia ya. Yang kedua, sahabat Ansar termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membaiat beliau Baiatul Aqabah. Sahabat ikhwan, Baiatul Aqabah, Ahadun Nuqabah. Dan yang ketiga ialah mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perkara-perkara yang disebutkan di sini. Membaiat Rasul untuk melaksanakan perbuatan demikian, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, ila akhir. Hal ini dia untuk menerangkan bagaimana mulianya, keutamanya sahabat Ansar. Wair. Hadis ini kalau bidina sekumpulan menerangkan kepada kita tentang pentingnya meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Menunjukkan bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang besar, dosa besar ya ikhwan. Syirik kepada Allah, mencuri, berzina, membunuh anak, menutup dengan dusta, bermaksiat kepada Allah dan penguasa dalam hal kemarufan, itu semuanya termasuk perbuatan dosa besar. Menunjukkan pentingnya meninggalkan dosa-dosa ini dikarenakan Rasul SAW secara khusus membaiat para sahabatnya untuk meninggalkan perkara-perkara ini. Fahala maka menunjukkan dosa besar, dosa perbuatan-perbuatan pasti. Hadis ini khana bidina azakumullah juga menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya baiat itu hanya diberikan kepada kepala negara saja. Dalam hal ini ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang kepala negara kaum muslimin ketika itu. Dalam Islam al-bai'ah wahidah, bai'at itu cuma satu. Cuma satu ya ikhwan, hanya diberikan kepada penguasa-penguasa muslim kaum muslimin. Baik penguasa tadi dijuluki sebagai khalifah, sebagai khulafaur rasyidin, atau dijuluki dengan raja malik seperti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kekhilafan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, atau dijuluki dengan Amirul Mukminin, Amir, atau banyak lainnya, ataupun dijuluki PM. Apa PM itu? Perdana Menteri. Apa? Atau dijuluki dengan Sultan, atau dijuluki dengan Presiden. Yang penting semua kepala negara kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin di negara-negara mereka dan penguasa tadi muslim agamanya, muslim orangnya, walaupun dia zalim, walaupun dia bengis, walaupun dia fasik, maka yang namanya bai'at hanya diberikan kepada beliau saja. Paham ikhwan? Sebentar. Sehingga untuk di Saudi Arabia diberikan kepada siapa? Raja siapa? Sudah meninggal dunia Raja Fadha rahimahullah ta'ala wa ghafara. Raja siapa lagi? Abdullah. Raja siapa Abdullah? Raja Abdullah. Nama ya. Diganti sama Raja Abdullah. Iya, Raja Abdullah namanya. Sebelumnya Raja Fad, sekarang setelah meninggal dunia Rasulullah Allah, diganti oleh Raja Abdullah. Iya, bukan main-main ini, Raja Abdullah, sampai namanya Abdul. Wah, katanya di Yaman. Semua kaum muslimin Yaman harus mentaati raja mereka, pemimpin mereka, Ali bin Abdullah ibn Saleh al-Hashimi al-Hamdani. Tamam. Kalau Malaysia muslim tak? Muslim. Siapa maksudnya? Abdullah al-Badawi. Agak tak? Agak tak ikhwan? Abdullah al-Badawi muslim. Untuk yang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka yang berhak dan wajib didengarkan, ditaati. Dan kalau beliau minta dibaiat, dibaiat ialah penguasa tunggal mereka sekarang ini. Dan penguasa-penguasa mereka yang muslim di sepanjang masa dan tempat. Jadi maksudnya. Dan untuk sekarang ini yang harus ditaati, didengarkan, dan kalau minta dibaiat, dibaiat ialah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Hadza syar'i. Jangan dikira bahwasanya kita ini termasuk grup yang pro status quo. La la la la la. Kita tidak ada keterkaitan dengan yang namanya kursi. Kita tidak ada keterkaitan dengan yang namanya parlemen. Kita tidak ada keterkaitan dengan yang namanya politik. Tapi ini ialah syar'i. Apa yang dijelaskan dalam Islam dengan ayat, dengan hadis, bahwasanya yang dibaiat cuma satu dalam Islam, yaitu penguasa muslim mereka di masing-masing negara kaum muslimin. Dan Indonesia raya ini ialah baldatun muslimah, negeri Islam, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang tak suka. Disukai atau disukai, mau tak mau, sadar atau enggak, yang namanya negara Indonesia negara Islam, bahkan negara Islam terbesar di dunia ini. Maka yang wajib dibaiat kalau minta dibaiat ialah presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan keterangan-keterangan para ulama yang sesuai dengan syar'i. Jadi paham ini? Kalau jangan besoknya lagi diganti misalkan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, misalkan Yusuf Kalla yang ditaati yang dibaiat. Kalau kemudian misalnya lagi diganti sama Pak Abdullah, Bapak Abdullah yang boleh dibaiat. Misalkan selama dia muslim. Adapun baiat-baiat yang lainnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan yang ngaku dirinya muslim, yang ingin mendirikan negara antah berantah khilafah Islamiyah bawah tanah, membaiat kelompoknya masing-masing, membaiat imamnya masing-masing, fahadha baiatun bid'ah muhdatsah syadzah munkar. Ini baiat yang bid'ah, yang syad, yang mukar. Demikian difatwakan oleh Syekh Muhammad Salih Muhammad Ibn rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Dan ini bai'at-bai'at yang sangat berbahaya, yang menjurus kepada pemberontakan penguasa. Maka kalau para penguasa-penguasa ini khawatir dengan gerakan-gerakan terorisme, khawatir dengan gerakan-gerakan terorisme, pemberontakan para penguasa, kalian hati-hati, kalian awasi, kalian inteli kelompok-kelompok yang biasa membaiat paginya, membaiat mbahnya, membaiat pimpinan kelompoknya. Ciri yang kedua, kalian awasi inteli kelompok-kelompok yang biasa berkeluar-keluar ke sana kemari, mimpi di siang bolong sebagai pahlawan kesiangan, ingin mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Itu ciri-cirinya. Insyaallah penguasa kita paham. Tamam? Ayo, tamam. Aku pengen cuci duit, Pak. Tamam, maskur. Ayo. Hadahu. Ini cara syar'i. Ayat wa hadis keterangan para ulama yang menjelaskan makna seperti ini. Dan ini yang diwanti-wanti oleh para ulama kita. Kalau ingin tahu bagaimana gerakan-gerakan pemberontakan dalam sebuah negara, kirinya seperti ini. Membaiat pemimpinnya. Dan yang kedua, ingin berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah di negara tadi. Tujuan dakwahnya, tujuan inti dakwahnya ialah untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Kalau ingin tahu, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Islam Jamaah yang kemudian menutupi dirinya dengan NII, Negara Islam Indonesia N11, saya misalnya kelompok-kelompok ini kalau kepingin diselidiki dan mereka jujur, maka akan ketahuan dalamnya model-model mereka ini yang kemudian membaiat pemimpin-pemimpin mereka, model-model mereka ini yang kemudian ingin mendirikan khilafah Islamiyah, negara Islam antah berantah di bawah tanah yang mereka ini. Amma ahli sunnah, amma da'wah salafiyah, tidak ada keterkaitannya dengan itu semuanya. Tidak ada dalam da'wah salafiyah membaiat kiainya. Yang dibaiat cuma penguasa. Kita-kita inilah yang sungguhnya menyuruh kaum muslimin untuk mentaati penguasanya, untuk memerintahkan kaum muslimin membaiat penguasanya. Tidak ada sejarahnya kemudian da'wah salafiyah goyang-goyang kursi presiden. Tidak ada itu. Yang ada ialah kelompok-kelompok yang tadi. Maka waspadailah. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti itu. Allah SWT. Kalau kemudian ada orang ternyata sebaliknya nuduh kita termasuk terkait dengan gerakan gelap teror dunia, hati-hati mulutnya itu, dijaga baik-baik, dibuktikan dengan nyata, jangan asal menguai, dibuktikan dengan nyata, mana bukti anda kemudian menuduh kita mengadakan latihan perang, mana buktinya anda menuduh kita ikut gerakan terorisme? Abadan, justru kita-kita inilah yang membongkar kejahatan mereka. Apa kemungkinan kita ini gerakan yang Usama bin Laden? Ketahuilah kaum muslimin, Usama bin Laden hadza mata-mata Amerika. Tahu bang, ini yang terangkan perawalan kita. Apa kamu kira kita ikut gerakannya Saddam Hussein? Saddam Hussein dikafirkan oleh para ulama dan dia termasuk mata-mata Amerika yang dengan seperti dia pula Irak menjadi hancur di tangan Amerika. Apa yang kamu inginkan? Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah anak buahnya Osama bin Laden. Al-Qaeda itu ialah kaki tangannya Amerika untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka tak berani serang-serangan melawan kaum muslimin. Upaya mereka ialah dengan cara mencoreng-moreng muka kaum muslimin melalui antek-antek mereka, mata-mata mereka, semacam Usama bin Laden dan misalnya, yang dengan alasan tadi, kemudian Amerika, kemudian musuh-musuh Islam tadi bisa berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin, menekan kaum muslimin, khususnya yang membahayakan dakwah mereka. Apa kamu kira orang-orang goyang kutub-kutub mereka apa namanya, mereka sikat? Nah, justru mereka suka dengan dakwah-dakwah yang biasa goyang kutub-kutub. Justru mereka suka dengan dakwah-dakwah yang ikut dengan parlemen. Suka mereka itu. Kenapa? Tidak membahayakan mereka. Yang membahayakan mereka ialah dakwah sunnah. Yang mendakwakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dengan dakwah sunnah ini orang-orang Amerika terkencing-kencing di negaranya. Berasai. Lah, berak-berak. Di negaranya mereka masing-masing. Semata-mata mereka melihat kaum muslimin bangkit semangatnya mempelajari Islam, mempelajari sunnah. Mereka ketakutan. Terbelak-belak jarak di tempatnya masing-masing. Sehingga dalam rangka untuk menghancurkan gerakan ini, yang mereka tuduh dengan gerakan terorisme, yang mereka tuduh dengan gerakan Wahhabiyah, akhirnya mereka berupaya untuk menekan dakwah yang seperti ini. Padahal dakwahnya dakwah sunnah yang murni, menjelaskan kepada kaum muslimin ayat wahadith. Tolong dipahami baik-baik oleh kaum muslimin, dan kamu nanti akan tahu hakikat sungguhnya kelompok-kelompok siapa yang sungguhnya terorisme, siapa sungguhnya mata-mata mereka, siapa sungguhnya kaki tangannya mereka, cindil-cindil mereka, dan siapa pula dakwah yang ingin menyelamatkan kaum muslimin dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari cengkraman musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan lebih rinci lagi syarah hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.